Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Ayuhal ikhwata fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala kita akan kembali melanjutkan kajian kita membahas kitab Riyadhus Shalihin min kalam Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh Al-Imam Yahya ibn Syaraf ibn Al-Hasan ibn Al-Husain Al-Ma'ruf bil-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kita lanjutkan hadis yang berikutnya, masih di dalam bab Al-Amru bil-Muhafadah ala sunnah wa adabiha. Hadis yang kedua, kata An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, Athani an Abi Nujayh Al-Irbad ibn Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu qala, dari Abu Nujayh, ada dua bacaan di sini, boleh dibaca Najih, boleh juga dibaca Nujayh, yang masyhur Abu Najih. Al-Irbad ibn Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu, kata beliau radhiyallahu ta'ala anhu, wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'idhatan balighatan wajilat minhal qulubu wa dharafat minhal uyun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan wejangan kepada kami. Wa'adhana wa'adha ya'idhu a'idhatan wa maw'idhatan, itu lebih tinggi dibandingkan nasihat. Yang kita terjemahkan di sini wejangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau memberikan wejangan kepada kami, maw'idhatan balighatan, dengan wejangan yang dalam. Wajilat minhal qulub, wajila maksudnya adalah khafah, yang membuat hati ini dipenuhi rasa takut. Ada juga yang memaknakan dengan yang membuat hati ini bergetar karena dalamnya wasiat atau wejangan dari Rasulullah SAW tersebut. Qala, lalu kata Al-Irbad ibn Sariyah, wa dharafat minhal uyun, dan juga membuat mata menangis. Faqulna ya Rasulullah ka'annaha mau'idhatu muwaddi'in. Lalu kami pun berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ka'annaha mau'idhatu muwaddi'in, dengan dal yang dikasroh. Seakan-akan wejangan itu seperti wejangan dari seorang yang hendak berpisah. Fa'ausinah, maka berikanlah wasiat kepada kami. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, usikum bitaqwallahi azza wa jalla was-sam'i wat-tha'ah wa in ta'ammara 'alaykum 'abdun habasyyun. Usikum bitaqwallah, aku memberikan wasiat untuk kalian agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Was-sam'i wat-tha'ati, dan juga untuk mendengar dan taat kepada penguasa. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyyun, meskipun seorang budak hitam Habasyah. Abdun budak Habasyi, dia dari Habasyah, dari Ethiopia. Budak hitam dari Ethiopia, ta'ammara 'alaikum, menjadi pemimpin kalian dengan jalan yang salah. Nanti ada faedah besar di sini. Nabi SAW menggunakan kata ta'ammaroh, bukan ammaroh alaikum, tapi ta'ammaroh. Wa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Dan sesungguhnya siapa saja di antara kalian yang masih hidup, fasayara ikhtilafan katsira, maka dia akan melihat perselisihan yang sangat banyak. Itu yang masih hidup diberikan umur panjang sepeninggal Nabi alaihi salatu wassalam. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyin. Maka alaikum, alaikum ini bermakna wajib atas kalian. Maka wajib atas kalian bisunnati, untuk berpegang dengan sunnahku. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyin, dan juga berpegang kepada sunnahnya para khalifah ar-rasyidin yang terbimbing, al-mahdiyin, yang mendapatkan petunjuk. Addu 'alaiha bin nawajid, gigitlah atas sunnah itu dengan nawajid kalian. Nawajid, ada yang mengatakan bahwa itu adalah al-anyab, ada juga yang mengatakan bahwa itu adalah al-adras. Tapi yang sahih, yang lebih kuat, nawajid adalah al-adras, supaya lebih baligh. Al-anyab itu gigi taring. Al-adras, gigi yang di belakangnya, gigi geraham. Gigitlah sunnah itu dengan gigi-gigi geraham kalian. Lebih balik dibandingkan menggigit hanya dengan gigi taring. Qala wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah. Wa iyyakum ay ijtanibu, dan jauhilah oleh kalian, hati-hatilah kalian, wa muhdatsatil umur, dari perkara yang diada-adakan di dalam agama ini. Fa inna kulla bid'atin dhalalah. Karena sesungguhnya semua perbuatan bid'ah adalah kesesatan. Di sini nanti ada faedah besar juga yang akan kita bahas. Kenapa Nabi alaihi salatu wassalam ketika memperingatkan beliau menggunakan lafaz muhdatsah, perkara yang diada-adakan. Kemudian setelahnya beliau menyebutkannya dengan lafaz bid'ah. Maka sesungguhnya, karena sesungguhnya setiap kebid'ahan adalah kesesatan. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Hadits diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud di dalam sunannya nomor 4607. Demikian juga diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi di dalam jami'nya nomor hadis 2676, dan disahihkan oleh Syekhul Albani rahimahullah ta'ala di dalam Sahihul Jami' hadis nomor 2549. Kata An-Nawawi rahimahullah, An-Nawajid bidhalil mu'jamah. Kata Nawajid dengan dhal mu'jamah, mu'jamah itu yang bertitik. Kenapa disebutkan seperti ini? Mu'jamah, muhmalah. Karena zaman dahulu belum dikenal namanya titik. Jadi mu'jamah itu untuk menunjukkan bahwa hurufnya ada titiknya. Bin nawajid. Ay al-anyab wa qila al-adras. Nawajid itu adalah gigi-gigi taring. Ada juga yang berpendapat bahwa nawajid adalah gigi geraham. Tayyib. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, hadis yang kedua yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Sebuah nasihat, wasiat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan oleh beliau kepada para sahabat. dan sebagaimana yang digambarkan oleh Al-Irbad Ibn Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau tidak menjelaskan wejangan apa yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, sehingga dengan wejangan itu para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum menangis dan hati mereka tersentuh, diliputi rasa takut sebab wejangan yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Taib. Kata Nabi alaihi salatu, kata Al-Irbad bin Musariyah radhiyallahu taala anhu, wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan balighatan. Kita bahas faedah-faedah yang ada di dalam hadis ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau memberikan sebuah wejangan yang sangat dalam kepada kami. Wajilat minhal qulub wa dharafat minhal uyun. Kata Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin di dalam syarah beliau, wajilat yakni khafat. Hati-hati para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum mendengarkan wejangan dari Nabi alaihi salatu wassalam itu menjadi dipenuhi rasa takut. Pertanyaannya, rasa takut yang seperti apa itu? Apakah rasa takut yang sama ketika kita berhadapan dengan musuh atau bagaimana? Rasa takut yang dimaksud yang dijelaskan oleh Al-Irbad Ibn Sariyah radhiyallahu taala anhu adalah rasa takut para sahabat radhiyallahu taala anhum dalam hati-hati mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan takut karena dunia. Diliputi rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya mafhum, kita mengingat bahwa al-khauf, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, itu termasuk salah satu dari rukun ibadah yang harus ada di dalam hati seseorang. Tampaknya tidak akan mungkin seseorang itu bisa membangun sebuah ibadah dengan sempurna. Tiga hal harus ada di dalam hati seseorang ketika menjalankan atau membangun sebuah ibadah: mahabbah, roja, dan khauf, rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala melaksanakan ibadah itu, mengamalkan ibadah itu. Kemudian berharap kepada Allah Subhanahu wa taala balasan baik dari ibadah yang dia lakukan. Dan yang ketiga, harus ada rasa takut dari azab Allah Subhanahu wa taala tatkala dia menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, ini rasa takut sebab ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala yang ketika itu meliputi para sahabat radhiyallahu taala anhum, menangis mereka. Jadi dari hati yang betul-betul bergetar dengan wejangan Nabi alaihi salatu wasallam membuat mata mereka menangis. Ini menunjukkan bagaimana lembutnya hati para sahabat radhiyallahu taala anhum. Bersamaan mereka itu orang-orang Arab, berbeda dengan orang ajam. Apalagi ketika itu cenderungnya keras orangnya, cenderungnya pribadinya keras. Tapi ketika mendengarkan syariat Allah Subhanahu wa taala disampaikan, lunak hati mereka ini. Menjadi lembut hati mereka yang tadinya keras. Nah, kalau para sahabat radhiyallahu taala anhum bisa seperti itu, dibina, dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka mau tunduk dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, mau tunduk dengan perintah Allah dan perintah syariat, mau untuk menjauhi larangan-larangan syariat, hatinya menjadi lunak. Dan seharusnya demikian kondisi hati seorang muslim, seorang mukmin, kita sekalian ini. Seberapa keras hati kita ini untuk kemudian tidak mau menerima nasihat masuk ke dalam hati kita? Seberapa keras hati kita ini untuk tidak mau mendengarkan ayat Allah Subhanahu wa taala dibacakan lalu merenungi ayat-ayat tersebut? Seberapa keras? Apakah lebih keras hati kita ini dibandingkan batu, yang mana batu saja kata Allah Subhanahu wa taala, "Lau anzalna hadzal Qur'an 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." seandainya Al-Quran ini kata Allah subhanahu wa ta'ala, dan apa namanya kata lau yang ada di dalam Al-Quran, dan kalau itu disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka maknanya bukan makna berangan-angan. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala mampu, jika saja kami turunkan Al-Quran ini. Ini bedakan. Yang paham bahasa Arab insya Allah mengerti makna asal dari lau. Kata apa lau itu? Lawan dari la'alla. La'alla kalimat roja untuk berharap. Lau kalimat apa? Ta'anni, untuk menunjukkan angan-angan. Tapi Allah mustahil demikian. Maka lau yang disebutkan oleh Allah itu benar adanya. Jika saja kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, gunung yang demikian keras, yang tersusun dari batu-batu, yang menjulang tinggi sebagai penyeimbang dunia ini, jika saja Allah turunkan Al-Quran kepada gunung-gunung itu, la ra'aitahu, maka engkau hai Muhammad akan melihat gunung-gunung tersebut khashian, tertunduk khusyuk kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mutasaddian, bahkan dia bisa hancur berkeping-keping padahal dia sangat kerasnya, min khasyatillah, karena rasa takutnya kepada Allah. Itu gunung bisa dengan Al-Quran yang diturunkan menjadi hancur berkeping-keping karena rasa takutnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, gunung itu dengan hati kita lebih keras mana ketika mendengarkan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala? Ini lebih-lebih lagi perhatikan ini para penghafal Al-Quran. Kalau dibacakan di dekat antum Al-Quran, ada saudaranya yang membaca Al-Quran, jangan ribut sendiri. Hormati ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan oleh teman antum, meskipun dia sedang murojaah. Kalau antum mau bikin ribut, menjauh. Tidak di sekitar saudara antum yang sedang membaca Al-Quran. Bukan kita lihat antum menghormati saudara antum, seandainya antum tidak mau menghormati mereka, melihat mereka, memandang mereka, tapi hormati ayat Allah yang mereka baca. Hormati firman Allah subhanahu wa ta'ala yang keluar dari mulut-mulut mereka. Jangan buat gaduh. Apalagi di dalam masjid. Aktivitas antum banyak Al-Quran di dalam masjid. Jangan dikotori masjid dengan teriakan-teriakan yang tidak jelas, dengan kegaduhan-kegaduhan yang tidak ada manfaatnya. Mafhum? Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Kita lanjutkan. Qala fa'atharat fihim ta'thiran balighan. Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum mendengarkan nasihat tadi berefek terhadap hati mereka, karena nasihat dari Nabi alaihi salatu wasallam yang demikian dalam. Hatta qalu ya Rasulullah ka'annaha mau'izatu muwaddi'in. Sampai mereka mengatakan untuk menggambarkannya kepada kita supaya kita lebih mudah untuk memahami bagaimana dalamnya nasihat wejangan yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wasallam tadi, dan bagaimana tulusnya wejangan itu disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Dan yang pasti ini bukan khutbah rotibah. Kita mafhum ada khutbahnya Nabi, nasihatnya Nabi itu ada yang sifatnya rotibah, ada yang sifatnya tariah. Rotibah itu yang rutin, khutbah Jum'ah itu rotibah. Baik. Kemudian majelis-majelis yang rutin diadakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, ba'da sholah, itu juga rotibah. Tapi kalau ada sesuatu yang hendak disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau akan tiba-tiba naik ke mimbar dan menyampaikannya kepada para sahabat. Nah, itu khutbah tariah. Wejangan ini termasuk dari yang tariah. Tiba-tiba Nabi alaihi salatu wasallam menyampaikan sesuatu kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum dengan kalimat-kalimat yang begitu menyentuh. Masuk, menunjukkan bagaimana tulusnya itu disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum. Nah, kata Al-Ibad Ibnu Sariyah radhiyallahu taala anhu, "Ka'annaha mau'izatu muwaddi'in." Kami mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, seakan-akan itu seperti wejangan dari orang yang hendak berpisah." Al-muwaddi'. Contoh paling simpelnya adalah musafir. Seorang yang hendak safar. Zaman dahulu, jangan dibayangkan sekarang. Sekarang komunikasi mudah. Bayangkan zaman dahulu. Sudut pandangnya dari zaman dahulu. Ketika seorang hendak meninggalkan keluarganya, dia akan mempersiapkan kendaraannya. Dia akan mempersiapkan bekal-bekalnya. Dibantu oleh keluarganya. karena dia tidak akan tahu dalam perjalanannya itu, ketika dia keluar dari rumahnya, dari daerahnya itu, apakah bisa sampai ke tempat tujuannya atau tidak. Lebih lanjut dari itu, apakah kemudian bisa kembali lagi ke rumahnya atau tidak. Maka seringkali saat itu, ketika seorang hendak safar panjang, mereka sudah bersiap-siap, persiapannya sudah selesai dan tinggal berangkat, akan memberikan nasihat untuk keluarganya. Dan itu nasihat diberikan dengan tulus. Banyak pesan-pesan yang disampaikan untuk keluarganya, agar mereka selalu ingat. Seandainya nanti dia melakukan perjalanan itu, dan di tengah jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan takdir kepada orang ini, musafir ini, meninggal di tengah perjalanan, atau dia menghadapi apapun itu kesulitan di tengah perjalanannya, tidak bisa kembali ke keluarganya, keluarganya akan selalu ingat apa nasihat terakhir dari orang ini. Nah seperti itu, kata Al-Irbad Ibn Sariyah. Ini seperti nasihat dari seorang yang hendak berpisah. Seakan-akan engkau akan meninggalkan kami, wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa'ausina, maka berikanlah wasiat kepada kami yang akan kami jadikan sebagai sebuah pegangan dalam hidup ini. Ini permintaan dari para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Lihat bagaimana cerdasnya mereka. Ketika diberikan nasihat, mendengarkan nasihat itu, menyimak baik-baik nasihat itu, dimasukkan ke dalam hati. Setelah itu baru langsung mengambil faedah dari yang disampaikan, faedah yang didapatkan dari nasihat tadi. Mereka tidak mau kehilangan momen. Ya Rasulullah, berikan lagi wasiat. Sudah nasihat itu sepertinya seharusnya sudah cukup. Mereka sudah menangis dengan itu. Sudah ta'atharat kulubuhum. Hati-hati mereka sudah terpengaruh dengan nasihat Nabi SAW. Seandainya mereka meneruskan untuk menangis dan menyimpan nasihat itu, cukup. Tapi tidak, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Bersemangat mereka. Meminta lagi kepada Nabi SAW. Kalau seandainya Nabi SAW qaddarullah setelah itu diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu menjadi nasihat terakhir, menjadi wasiat terakhir dari Nabi SAW untuk dipegang. Maka kemudian hadis ini menjadi hadis yang agung, wasiat dari Nabi SAW seperti ketika beliau hendak wafat, hendak meninggalkan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum dan meninggalkan kita semua sebagai umatnya. Taib. Lalu kata Nabi SAW, usikum bitaqwallahi azza wa jal. Beliau memberikan wasiat, aku berikan wasiat kepada kalian beberapa hal. Yang pertama, bitaqwallahi azza wa jal. Untuk kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taib. Ini yang terpenting. Wasiat pertama kali itu adalah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pesan agar kita memperbaiki atau semakin mempererat, kalau melihat makna takwa nanti akan kita bahas, semakin mempererat hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini nasihat yang pertama. Kalau antum diminta nasihat oleh siapapun, diminta wasiat oleh siapapun, yang pertama kali sampaikan usikum bitaqwallah, usika bitaqwallah, saya wasiatkan kepada antum untuk bertakwa kepada Allah. Meskipun dia sudah tahu, dia sudah ngerti pembahasan takwa dan sudah mendengarkannya, bahkan sudah hafal dalil-dalil tentang takwa, seakan-akan bosan, tapi jangan. Rasulullah SAW juga mengerti, para sahabat ini mafhum, orang-orang yang faham, tidak harus dijelaskan satu buku tebal untuk mendefinisikan ketakwaan. Mereka sudah faham apa takwa itu, tapi tetap wasiat pertama kali yang disampaikan oleh Nabi SAW, bertakwalah engkau kepada Allah. Apakah para sahabat bukan orang-orang yang bertakwa? Mereka orang-orang yang bertakwa. Maka maksudnya wasiat untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih kuatkan lagi hubunganmu dengan takwa itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. At-taqwa definisinya jelas. Kalimatun jami'atun li umur syariah. Ini yang paling pendek. Sebuah kata yang mencakup seluruh permasalahan syariat. Syariat itu ada dua, ada awamir, ada nawahi. Ada perintah-perintah syariat, ada larangan-larangan syariat. Kemudian baru turun lagi dengan sedemikian banyaknya. Nah, semua itu tercakup dalam takwa. Maka dari itu, ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, kita menghafal definisi takwa yang paling bagus adalah apa yang dinukilkan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah ta'ala dari guru beliau, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Yang beliau sebutkan dalam awal pembahasan Risalatut Tabukiyah atau Zadul Muhajir ila Rabbih. Beliau punya buku ringkas Zadul Muhajir ila Rabbi, bekal bagi seorang yang berhijrah kepada Rabbnya. Pertama kali beliau membahas tentang takwa, dan beliau menyebutkan bahwa para ulama banyak sekali yang mendefinisikan tentang takwa, tapi yang paling bagus adalah yang disebutkan oleh siapa? Sudah sering kan? Jadi Ibnul Qayyim menukilkan dari seorang imam sebelumnya, dan itu beliau dapatkan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Siapa beliau ini? Sering diulang-ulang definisi takwa pasti seorang imam ini. Siapa beliau? Hah? Talq Ibnu Habib rahimahullahu taala. Beliau yang paling bagus mendefinisikan ketakwaan. Kata Talq Ibnu Habib rahimahullahu taala, "At-taqwa muraja'ah saja ini. An ta'mala bi ta'atillah." Yang namanya takwa itu adalah engkau melakukan ketaatan kepada Allah, ala nurin minallah, di atas cahaya dari Allah, yaitu ilmu. Jadi engkau beramal sebuah ketaatan didasari ilmu. Tarju thawaballah, kemudian engkau berharap dengan amalan itu ganjaran dari Allah. Ini tiga poin penting dari definisi beliau. Bertakwa adalah engkau melakukan ketaatan didasari ilmu tentang ketaatan itu, dan berharap balasan baik dari Allah atas ketaatan tersebut. Nah, ini harus ada. Harus ada dalam sebuah amal ketaatan, dalam sebuah ibadah. Maka ketika engkau hendak sholat, sholatmu itu dibangun di atas ilmu. Bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam mengajarkan sholat minat takbir ilat taslim. Dari mulai bertakbir sampai salam. Saya tahu Rasulullah SAW mengajarkan bahwa bertakbir caranya dengan mengangkat tangan sedemikian posisinya seperti ini. Disebutkan dalam hadis fulan, diriwayatkan oleh fulan. Demikian. Sampai salam seperti itu semua. Nah, ini sholat sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi. Dengan ilmu. Setelah itu, engkau sholat berharap balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala atas sholatmu itu. Itu namanya takwa. Bukan yang penting sholat. Yang penting gerakannya sama. Mana dalilnya? Tidak tahu, saya lihat seperti itu. Kaum muslimin sholatnya juga seperti itu. Bukan seperti itu. Apalagi juga yang penting saya sholat. Kamu berharap balasan atas sholat itu? Tidak. Saya tidak pantas untuk berharap pahala atas sholat saya. Itu juga tidak benar. Baik, ini poin yang pertama, ketaatan. Yang kedua berkaitan dengan larangan. Kata Talq Ibnu Habib selanjutnya, wa tatruka ma'siyatallah ala nurin minallah takhafa iqaballah. Dalam redaksi yang lain, takhsha iqaballah. Takwa itu juga engkau meninggalkan kemaksiatan kepada Allah atau larangan Allah juga berdasarkan ilmu. Takhafa iqaballah. Selanjutnya, engkau takut dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala atas maksiat tersebut. Ini bertakwa pada larangan. Jadi kamu tinggalkan satu larangan Allah karena tahu Allah melarang itu, karena tahu syariat melarang itu. Setelah itu berharaplah atau afan, takutlah dari kemaksiatan tersebut jika engkau terjatuh di dalamnya. Lengkap kan? Lengkap. Inilah ketakwaan. Dan ini definisi ketakwaan yang paling bagus. Ini juga akhirnya yang menjadikan usikum bitaqwallah, yang dinukilkan oleh Imam Nawawi sebagai hadis yang kedua, berhubungan dengan bab yang kita bahas. Babnya apa? Empat kali pertemuan. Al-amru bil muhafadzah ala sunnah wa adabiha. Perintah untuk menjaga sunnah dan adab-adab dalam menjaga sunnah. Ada hubungannya? Ada. Baik. Yaitu tadi, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk menjaga sunnah. Kita bisa menjaga sunnah kalau kita tahu ilmu tentang sunnah. Maka dari dalil-dalil sebelumnya, Kita kan kemarin mengambil faedah bahwa perbuatan yang kita lakukan itu harus terikat dengan ilmu. Ternyata takwa yang diulang lagi ini juga harus terikat dengan ilmu. Mustahil kita dikatakan sebagai seorang yang bertakwa kalau enggak tahu ilmunya. Mau melakukan satu ketaatan, dasarnya apa? Dasarnya hanya karena adat. Adatnya kaum muslimin kan melakukan seperti ini, puasa seperti ini. Itu bukan takwa, itu bukan amal soleh. Ketakwaan amal soleh itu ketika amalan soleh yang kamu lakukan berdasarkan ilmu. Demikian juga ketika engkau meninggalkan satu larangan, satu kemaksiatan, juga berdasarkan ilmu. Sehingga ada efeknya, ada hasilnya. Dari amal ketaatan engkau berharap balasan dari Allah, ganjaran dari Allah. Dari meninggalkan larangan engkau takut diadab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Nah, kata Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin rahimahullah, fal insanu yattakhidhu wiqayatan min adzabillah. Maka hendaknya seorang itu dia mengambil wiqayah, penjagaan, perlindungan dari azab Allah. Illa atau afan wala yakunu hadza illa bi fi'lil awamiri wajtinabin nawahi, kata beliau. Dan ini ittikhadhul wiqayah tadi, engkau mengambil perlindungan dari azab Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan bisa terrealisasi kecuali bi fi'lil awamir wajtinabin nawahi. Kecuali dengan engkau meninggalkan larangan, melakukan ketaatan. Memang tidak akan ada seorang manusia yang ketika ditanya maukah engkau masuk ke dalam neraka, dia menjawab mau. Tidak ada. Hatta orang kafir pun kalau ditanya mau masuk ke dalam neraka, tidak mau. Maka kewajibannya ketika engkau tidak mau masuk ke dalam neraka, ya ittakhid wiqayah. Ambil perlindungan supaya kamu tidak berhak masuk ke dalam neraka, tidak menjadi golongan-golongan yang akan dilemparkan ke dalam neraka. Nah, perlindungan itu mustahil untuk bisa didapatkan kecuali dengan engkau bertakwa kepada Allah, yaitu melakukan perintah dan meninggalkan larangan. Lalu kata beliau, wala yakunu fi'lul awamiri wajtinabun nawahi illa bi'ilmil awamiri wan nawahi. Dan seorang tidak akan mungkin bisa melakukan sebuah amalan ketaatan atau menjauhi sebuah larangan kemaksiatan kecuali dia tahu ilmu tentang amalan itu dan dia tahu ilmu tentang larangan tersebut. Kembalinya kepada apa? Ilmu. Maka tidak mungkin seorang itu terlepas dari majelis ilmu. Mustahil orang itu akan lepas dari ilmu. Harus, apalagi seorang ahli sunnah yang menisbahkan diri mengikuti jalannya para sahabat radhiyallahu taala anhum. Itu juga bukan hanya sekedar iddia penisbahan saja atau mengaku-ngaku saja, oh saya salafi, oh saya ahli sunnah. Tidak, butuh realisasi, butuh pengamalannya. Lah bagaimana realisasinya? Ahli sunnah itu orang-orang yang selalu terikat dengan ilmu. Kalau engkau selalu jauh dengan majelis ilmu, jangan namakan dirimu ahli sunnah. Jangan namakan dirimu salafi. Salafiyin ahli sunnah terikat dengan majelis ilmu, cinta terhadap ilmu. Sempatkan waktu untuk mendengarkan ilmu, untuk belajar ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Tayib. Qala fa idza jitama'a lil insani al-ilm wal 'amal nala bidzalika khasyyatallahi wa hasalat lahu at-taqwa. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ketika sudah terkumpul dalam diri seorang manusia antara ilmu dan amal saleh, maka dia akan mendapatkan tingkatan khasyah. Dia baru bisa masuk naik ke tingkatan khasyah, yaitu orang-orang yang besar rasa takutnya terhadap Allah. Ini agak repot mendefinisikan atau menerjemahkan khasyah dengan khauf, karena bahasa Indonesianya sama-sama takut, tapi beda antara khauf dengan khasyah. Khauf itu takut karena sesuatu yang tidak kita sukai, tapi khasyah itu takut karena kita berharap sesuatu yang kita inginkan. Bahasa Indonesianya apa? Tidak ada kan? Ya cuma takut. Tapi seperti itu maknanya. Engkau akan bisa naik ke tingkatan khasyah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala untuk berharap surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan itu tadi. Ada ilmu tentang amal soleh dilakukan, ada ilmu tentang kemaksiatan ditinggalkan. Setelah itu, ketika engkau sudah berada pada tingkatan khasyiatullah, orang yang ada khasyahnya kepada Allah, hasolat lahu taqwa. Baru engkau bisa mendapatkan predikat naik ke tingkatan takwa, menjadi seorang yang bertakwa. Ternyata ada prosesnya. Bukan yang penting kita lakukan sesuatu kebaikan. Takwa bukan hanya berkaitan dengan kebaikan, tapi kebaikan yang didasari oleh ilmu. Kalau hanya kalimat kebaikan saja, nanti akan bertabrakan, akan selalu kontradiksi. Seorang menganggap apa yang saya lakukan ini baik, saudaranya menganggap itu bukan kebaikan. Mana yang diputuskan? Kalau semua hanya kembali kepada atifiyah, kepada perasaan seseorang, dan itu kita kita legalkan, kamu menganggap itu sebagai sebuah kebaikan, ya sudah lakukan. Ini kebaikan menurut antum, lakukan sudah. Semua menganggap kebaikan hanya berdasarkan perasaannya, karena berdasarkan hatinya, akan berkontradiksi. Karena tidak akan mungkin ketemu. Nah, siapa penengahnya di antara manusia itu? Allah subhanahu wa ta'ala, syariat Allah yang memutuskan. Kalau syariat menentukan ini kebaikan, maka itulah kebaikan, meskipun hati manusia mengingkarinya. Dan jika syariat memutuskan, menetapkan bahwa itu adalah keburukan, maka itu keburukan, meskipun hati-hati manusia condong kepada perkara tersebut. Jadi hakimnya adalah syariat, selesai masalah. Kalau hakimnya syariat, pemutus perkaranya syariat, selesai masalah, perselisihan selesai, kembalinya kepada syariat. Tapi kalau kepada masing-masing, kepada pikiran masing-masing, lu menurut saya begini, menurut saya begitu, akan terlalu banyak alasan untuk membenarkan tindakan yang dia lakukan. Taib. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Sedikit kita selesaikan penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kata beliau, walaisal muradu bil ilmi an yakunal insanu bahron. Dan bukan yang dimaksud seorang itu harus berilmu ketika dia melakukan satu ketaatan atau meninggalkan sebuah kemaksiatan atau larangan. Maksudnya dia harus punya ilmu yang banyak terlebih dahulu baru beramal. Bukan. La ya'ni an yakunal insanu bahron, kata beliau. Bukan maksudnya seorang itu harus seperti bahar, seperti lautan dulu. Punya banyak ilmu baru diamalkan. Bukan. Dan bukan itu yang dimaukan dengan definisi ketakwaan yang disebutkan oleh Talak Ibn Habib rahimahullah. Qala wal muradu bihi, namun yang dimaksud adalah al-ilmu bima yata'ayyanu alaihi min awamirillah. Jadi maksud kamu harus berilmu sebelum melakukan satu ketaatan, yaitu ilmu tentang apa yang sangat urgent kamu butuhkan ketika itu. Contoh misalnya, mathalan man indahu mal yajibu an ya'lama ahkam az-zakah. Seorang yang diberikan keluasaan harta, maka orang ini statusnya wajib, dirinya sendiri wajib ain untuk mempelajari hukum-hukum tentang zakat, bukan hanya fikih ringkasnya, kalau bisa mendalam pembahasan tentang zakatnya. Supaya apa? Supaya dia bisa pertanggungjawabkan hartanya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, kata beliau rahimahullah. Tadinya mungkin ahkamuz zakah fardu kifayah. Ini gak ada yang berselisih pendapat ini. Mempelajari ahkamuz zakah fardu kifayah. Ada yang menyelisih ini? Tidak ada. Fardu kifayah, satu orang muslim mempelajari dengan detail cukup, tidak harus semua muslim. Tapi ketika ada satu pribadi muslim yang dia diberikan harta berlebih oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tidak lagi hukumnya fardu kifayah atas orang ini. Karena dia bertanggung jawab atas hartanya. Maka ahkamuz zakah menjadi wajib ain. Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua. Waman qadira alal haji wajaba alaihi an ya'lama ahkamal haji. Orang yang diberikan keluasaan dan kemampuan untuk menjalankan ibadah haji, maka dia wajib ain untuk mempelajari hukum-hukum tentang haji. Asalnya ahkamul haji fardu kifayah, satu yang mempelajarinya, memahaminya dengan baik cukup, tidak urus semua. Tapi ketika antum diberikan keluasaan dan antum akan berangkat berhaji, wajib untuk belajar tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan haji. Jadi wajib ain. Wajib ain kalau ditinggalkan boleh atau tidak? Bukan boleh atau tidak, dosa. Dosa itu definisinya. Fardu ain. Taib. Wa ghairihim la yajibu alaihim. Fal ulumu syar'iyyatu fardu kifayatin illa ma ta'ayyana 'alal 'abdi fi'luhu. Kaidahnya ini. Dicatat. Al ulumu syar'iyyah fardu kifayatin illa ma yata'ayyanu 'alal 'abdi fi'luhu. Hukum-hukum syariat itu pada asalnya adalah fardu kifayah, wajib kifayah. Kecuali kepada seorang yang membutuhkan dan bisa membantunya atas sebuah ketaatan, berubah menjadi wajib, wajib ain. Kaidah selalu berlaku, tidak ada yang membatalkannya. Tayyib. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Ini ma'asyiral akhwat rahimani wa rahimakumullah, wasiat yang pertama dari Nabi alaihi salatu wassalam untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya dengan wejangan yang kedua dari Nabi alaihi salatu wassalam, as-sam'u wa ta'ah li wulatil umur. Mendengar dan taat kepada penguasa muslim. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.